Bismillahirrahmanirrahim. Innalhamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا أما بعد إخواني في الدين أعزكم الله لتلجئكم قبالي أجيان كتاب رياض الصالحين min kalami Sayyidil Mursalin karya Imam An-Nawawi rahimahullah. Malam ini kita awali dengan mempelajari bab yang ke-82. Qala rahimahullah, babu hadis sultan wal qadi wa ghairihima min wulati umur ala ikhadi wazirin sarihin wa tahdirihim min qurana as-su' wal qabuli minhum. Bab anjuran untuk para penguasa, hakim-hakim dan pihak-pihak yang berwenang dari pemerintah untuk mengangkat menteri-menteri yang baik dan mengingatkan mereka dari teman-teman yang jelek dan tidak menerima masukan dari mereka. Bab ini ikhwan fillah jazakumullah merupakan nasihat bagi para pejabat pemerintah, presiden atau hakim-hakim atau pemimpin-pemimpin yang di bawahnya dari jajaran pemerintah, mulai dari pusat sampai daerah, agar mereka menunjuk menteri-menteri yang baik, yang soleh, tidak menunjuk pembantu-pembantu pemerintah yang jelek, tidak menerima masukan dari teman-teman yang jelek. Ini semuanya dalam rangka ketertiban umum, kemaslahatan rakyat, agar negaranya kondusif, agar hukum-hukum yang adil bisa dijalankan dengan baik. Tidak ada istilah mafia, tidak ada istilah pihak-pihak yang mempengaruhi kebijakan-kebijakan pemerintah. Nah, dengan harapan negeri tersebut menjadi baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Negeri yang baik, negeri yang makmur, negeri yang penduduknya mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Barakallahu. Al-Imam An-Nawawi rahimahullah membawakan satu ayat terkait dengan bab ini. yakni dalam surah Az-Zukhruf ayat 67. Qala Allah Ta'ala al-akhillau orang-orang yang saling bersahabat yaumaidin pada hari kiamat nanti ba'duhum li ba'din aduwwun satu sama lain akan menjadi musuh yang saling menyalahkan illal muttaqin kecuali orang-orang yang bertakwa. Ayat ini cukup jelas terkait dengan pengaruh persahabatan, pertemanan. Persahabatan yang diisi oleh orang-orang yang jelek agamanya, maka akan melahirkan kekompakan untuk melakukan pelanggaran-pelanggaran syariat. Mereka-mereka ini walaupun terlihat kompak selama di dunia, nanti di hari kiamat satu sama lain akan saling menyalahkan ketika mereka mendapatkan hukuman neraka dari Allah Subhanahu wa taala. Saling menyalahkan, kamu yang menyuruh kita melakukan ini dan itu, yang dituduh bilang salahmu sendiri kamu menurut, salahmu sendiri kamu masuk ke geng kita. Saling menyalahkan, tapi semuanya akan mendapatkan hukuman istighfar. Adapun pertemanan, persahabatan yang didasari oleh ketakwaan, maka persahabatan semacam ini di samping melahirkan kekuatan ukhuwah yang kuat di dunia, di hari kiamat nanti satu sama lain akan saling memuji dan mendoakan. Mereka akan mendapatkan balasan yang baik dari kiamat. Oleh sebab itulah, walaupun ayat ini ditujukan umum, namun secara khusus untuk pemerintah harus lebih memperhatikan. Jadi kalau jadi presiden, dalam ayat ini dianjurkan agar memilih menteri-menteri yang membantu pemerintahan, ditunjuk orang-orang yang soleh, tidak semata-mata ahli ya, di bidangnya, tapi harus orang yang soleh, orang yang baik secara zahir. Karena kita tidak tahu batin orang, ya. Nah, dikenal sebagai orang yang bersih, orang yang baik, tidak punya kepentingan-kepentingan yang jelek. Karena kalau presidennya baik, tapi menteri-menterinya itu tidak baik, maka pemerintahan tersebut akan kacau balau. Gak bisa jalan dengan baik, ngurusi menteri-menterinya yang jelek-jelek tadi. Nah, jadi kepentingan nasional terganggu dengan adanya menteri-menteri yang tidak baik. Walaupun gelarnya profesor, tapi orangnya kalau jahat, orangnya jelek, punya niatan yang jelek, maka kinerjanya jelek, ya, bisa merugikan rakyat dan negara. Termasuk para hakim yang mengadili masalah-masalah yang terjadi di tengah-tengah masyarakat. Ini hendaknya memilih tim yang baik semua. Jangan sampai ada mafia hukum. Karena kalau hakimnya baik, tapi yang mengelilinginya orang-orang yang jahat, orang yang jelek, itu bisa mempengaruhi keputusannya. Dengan keahliannya dalam bidang hukum, itu bisa memanipulasi keputusan yang hanya bisa dibaca oleh orang-orang yang ahli. Ada pun orang-orang yang tidak ahli, yang tidak ngerti apa-apa, maka seolah-olah tidak ada apa-apa. Nah, ini yang terbahaya tarikh itu. Itu mulai dari pemerintah pusat sampai pemerintah daerah dianjurkan semacam itu. Mengangkat pembantu-pembantu yang baik. Jangan sampai mengangkat pembantu-pembantu yang jelek. Karena bisa merugikan negara, merugikan masyarakat. Nah, tarikh itu. Kemudian Imam An-Nawawi rahimahullah membawakan dua hadis sebagai penguat bab yang beliau sampaikan. Hadis yang ke-678. Qala rahimahullah wa an Abi Sa'idin wa Abi Hurairah radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala dari sahabat Abu Sa'id dan Abu Hurairah radhiyallahu taala anhum bahwa sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda ma ba'athallahu min nabiyyin wa lastakhlafa min khalifatin illa kanat lahu bitanatani. Setiap nabi yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala, setiap pemerintah yang diangkat untuk menjabat sebagai pemerintah, pasti ada dua teman dekat yang akan mengelilinginya. Bidolatun ta'mur bil ma'ruf wa takutuhu alaih. Teman-teman dekat yang memerintah kepada kebaikan dan menganjurkan kepada kebaikan. Wa bidolatun ta'murhu bisya' wa takutuhu alaih. Dan ada teman-teman dekat yang mengajak untuk melakukan kejahatan, menganjurkan untuk berbuat jahat. Wal maksum man asallallah, yang terjaga dari kesalahan itu adalah orang-orang yang dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Rawahul Bukhari. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari. Nah, dalam hadis ini cukup jelas. Siapapun yang menjadi pemimpin atau pemerintah, maka hendaknya memilih teman-teman dekat dari kalangan orang-orang baik yang selalu mengingatkan dia untuk berbuat baik, menganjurkan dia untuk berbuat baik. Nah, biasanya kalau pemerintah itu ada dewan penasehat, ya, presiden. Nah, mereka-mereka ini hendaknya dipilih dari tokoh-tokoh masyarakat yang baik, sehingga masukan-masukan mereka adalah sesuatu yang baik, mengingatkan agar presidennya berbuat baik, Nah, dan dalam hadis ini menunjukkan agar mewaspadai, mengangkat pemimpin, mengangkat teman-teman dekat yang jelek, yang suka mengajak kepada kejelekan dan kejahatan, menganjurkan untuk berbuat jahat. Artinya jangan sampai orang-orang yang mengelilingi pemimpin itu adalah orang-orang yang jelek, bisa mempengaruhi kebijakan, bisa benar-benar mempengaruhi mental pemimpin tadi, bisa dibentuk menjadi penjahat. Ya, apalagi kalau jadi pemimpin dan kepala negara, kalau jahat, mafsadahnya itu dirasakan luas oleh rakyatnya. Biasanya ada pembisik-pembisiknya tadi. Pembisik-pembisiknya itu kalau jelek, jahat, punya rencana-rencana jahat, punya makar-makar jahat, dan biasanya disampaikan melalui bisikan-bisikan kepada kepala negara atau pemimpin-pemimpin di daerah tadi. Maka hati-hati dari mereka-mereka semacam ini. Karena Rasul telah menyatakan hal itu pasti terjadi di setiap negara dan pemimpinnya. Baik pemimpinnya itu nabi ataupun selain nabi. Nabi saja yang dulu memang didominasi nabi-nabi dari kalangan Bani Israil, ya, yang menjadi pemimpin negara itu pasti yang baik-baik mepet-mepet, yang jelek-jelek juga mepet-mepet, saling bisiki, gitu ya. Nah, maka pilihlah pembisik-pembisik yang baik tadi. Jangan menerima bisikan-bisikan dari orang lain. Walaupun yang jelek-jelek tadi, yang jahat-jahat tadi adalah teman masa kecilnya atau teman-teman sebelum dia menjabat sebagai kepala negara. Alumni angkatan sekian, presidennya masuk, ya. Mereka kemudian memberikan beberapa apa namanya itu masukan-masukan, ya. Nah, ini kalau mereka adalah terkenal orang-orang yang jahat, yang jelek, jangan apa yang kita ini. Kemudian dalam hadis ini menunjukkan yang bisa selamat dari bisikan-bisikan jelek teman-teman dekat tadi itu adalah orang-orang yang dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Wal ma'sum ma'sum. Kalau tidak dijaga oleh Allah, benar-benar terpengaruh pemimpin itu oleh bisikan-bisikan. Baik bisiki yang jelek bisiki, ya. Masih teringat bagaimana keadaan pamannya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, yakni Abu Thalib, pimpinan tokoh Quraisy, nah, yang hubungannya dekat dengan Nabi, juga dekat dengan pemimpin-pemimpin Quraisy yang lain, ya kan? Yang kafir. Ketika akan meninggal dunia, Nabi merapat. Pimpinan-pimpinan Quraisy yang lain merapat juga, saling bisiki. Ya. Nabi membisiki supaya pamannya mengucapkan kalimat tauhid, la ilaha illallah. Yang ini bisik-bisiki, kamu jangan meninggalkan ajaran nenek moyang kami, ya, nenek moyang kita. Qadarullah wa masyafa Allah Ta'ala tidak menjadikan Abu Thalib terjaga dari kesalahan. Akhirnya yang diterima sama Abu Thalib bisikan-bisikan dari teman-temannya yang jelek tadi, tidak mengucapkan la ilaha illallah, sehingga matinya dalam keadaan kafir yang menyebabkan kekal di dalam neraka. pendengar apa ini? Kurang usuk. Bisikan-bisikan dari teman-teman dekat yang jelek. Terus waspada. Ya, kalau kita selaku rakyat jelata saja harus pintar-pintar pilih teman, pilih sahabat, ya. Yang mana pengaruh kita itu enggak seberapa. Paling kita sendiri yang terpengaruh, ya kan? Nah, atau mungkin beberapa keluarga kita. Tapi kalau dia itu pejabat negara, mulai dari pusat sampai daerah, ya kalau sampai terpengaruh dengan bisikan-bisikan teman-teman yang jelek, kalau tidak minta bisa mempengaruhi kinerjanya, bisa mempengaruhi kebijakannya, yang rugi rakyat. Ya, nah, ini harus diwaspadai. Wal maksum man asamallah, yang terjaga dari kesalahan adalah mereka yang Allah jaga. Kalau bukan penjagaan dari Allah, tentu semua pemimpin akan terpengaruh oleh bisikan-bisikan teman yang sedih. Ya. Walaupun tidak masuk dalam dewan pertimbangan presiden, tapi karena merasa itu seangkatan dengannya, ya, teman futsalnya, teman badmintonnya dulu, misalnya, teman bisnisnya dulu sebelum menjabat sebagai presiden atau pemimpin yang lain, biasanya mereka-mereka itu akan merapat, akan mendekat, ya, maka harus benar-benar dipilih mana yang harus diterima, mana yang harus ditolak. Bisikan-bisikan itu yang baik diterima, yang jelek harus apa ini, diwaspadai. Tentu dengan bahasa yang lebih bijaksana, ya. Ya, tak tampung, ya. Ya kebiasa, usul-usul yang aneh-aneh. Merasa yang jadi kepala negara, yang jadi pejabat temannya sendiri, sahabat sejak kecil, dia mana berani mengajukan usulan-usulan yang memihak pada kepentingan mereka yang jahat, ya, maka harus hati-hati. Baik. Barakallahu fiik. Kemudian hadis berikutnya yang ke-679. Qala Imam An-Nawawi rahimahullah wa an Aisyah radhiyallahu anha qalat, dari Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu taala anha, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, idza aradallahu bil amiri khairan ja'ala lahu wazira sittin in nasiya dzakarahu wa in dzakara a'ana. Jika Allah Ta'ala menginginkan seorang pemimpin itu menjadi pemimpin yang baik, maka Allah jadikan pimpinan tadi memiliki menteri-menteri yang jujur. Jika pemimpinnya lupa, menterinya mengingatkannya. Jika mengingatkan, dia pasti ikut membantu pemimpin tadi. Wa idza arada fi ghairi dzalik ja'ala lahu wazira su'in in nasiya lam yudzakkirhu wa in dzakara lam yu'inhu. Tapi jika Allah menginginkan pemimpin itu menjadi pemimpin yang jelek, maka Allah jadikan pemimpin itu akan memilih menteri-menteri yang jelek juga. Kalau pemimpinnya lupa, tidak diingatkan sama menteri tadi. Tapi kalau pemimpinnya ingat, juga dibantu untuk yang baik oleh menteri-menterinya. Rawahu Abu Dawud bi isnadin jayyid ala sahih Muslim. Hadis ini diriwayatkan oleh Abu Dawud dengan sanad yang baik sesuai dengan syarat Imam Muslim. Hadis ini sahih. Disahihkan oleh Syekh Al-Albani dalam Sahih Abi Dawud nomor 2932. Baik, insyaallah hadis ini cukup bagus ya, nasihat untuk para pemimpin, para pejabat yang mendapat amanah untuk memimpin suatu negara atau suatu wilayah ya. Jadi mereka pemimpin itu kalau Allah inginkan menjadi pemimpin yang baik, pasti pemimpin itu akan memilih menteri-menteri yang jujur, yang baik, yang benar-benar bisa mengingatkan dia, memberi masukan-masukan yang positif. Kalau ada kebijakan yang salah atau yang merugikan rakyat, dinasihati. Ini pertanda Allah menginginkan pemimpin tadi menjadi pemimpin yang baik. Dilihat bagaimana milih menterinya. Nah, gitu ya. Tidak semata-mata ahli di bidangnya, ya. Tapi benar-benar jujur, bersih, dan siap untuk menjalankan tugas dengan baik. Memberi masukan-masukan, usulan-usulan yang baik kepada presiden atau pejabat-pejabat pemerintah yang di bawahnya. Ketanda pemimpinnya baik. Ini yang harus kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita mendapat pemimpin seperti ini. Tujuh menteri agama, benar-benar agamanya bagus. Memang ahli agama. Menteri ekonomi, memang dia adalah ahli ekonomi dan jujur. Tidak suka ngibuli orang dengan keahlian ekonominya. Ya. Menteri pendidikan, mesti ahli pendidikan yang pendidikannya baik, pendidikan yang menanamkan nilai-nilai yang baik, orangnya jujur, dan seterusnya. Nah, sebaliknya, dalam hadis ini menunjukkan ciri-ciri pemimpin itu Allah kehendaki sebagai pemimpin yang jelek. Mereka akan memilih menteri-menteri yang jelek. Menteri-menteri yang semaunya sendiri. Sudah tak ahli di bidangnya, orangnya nakal. Presidennya ditipu. Ya. Nah. Suka main sendiri, tidak mengikuti pengarahan presiden. Ya. Tapi memang sudah ditunjuk oleh presidennya. Kalau presidennya mengamininya, berarti ya memang setuju, ya kan? Untuk bilang-bilang dari, kalau sampai pemimpin-pemimpin semacam ini, ya siap-siap untuk menghadapi masa-masa apa ini. Ajak klik dalam segala hal. Harus sabar. Walaupun demikian Ahlussunnah wal Jamaah sudah berkali ilmu, ya. Sejelek apapun pemimpinnya, tetap sabik tahu atau pernah bilma'ruf. Nah, walaupun hak-hak tidak dipenuhi, tetap samina wa ta'na fil ma'ruf. Hak yang haruslah kita dapatkan, kita tidak menuntutnya. Kita memohonnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang maha kaya raya, yang maha kuasa atas segala sesuatu, yang maha memberi rezeki. Nah, tapi bagaimana yang jelas oleh para ulama, lahirnya pemimpin yang baik itu ditandai dengan baiknya mayoritas rakyatnya sebagai buah dari kebaikan dan kesolehan rakyatnya akan melahirkan pemimpin yang baik. Tapi kalau pemimpin yang jelek itu dikarenakan mayoritas rakyatnya jelek, sehingga Allah hukum mereka dengan lahirnya pemimpin-pemimpin yang jelek. Nah, apalagi kalau negara tadi menganut paham demokrasi suara mayoritas, ya sudah bisa ditebak ya kan. Kalau mayoritas rakyatnya itu baik, maka walaupun gak ikut nyoblos, pipinya baik. Tapi kalau mayoritas rakyatnya itu jelek, walaupun kita ikut nyoblos juga gak ngaruh. Kenapa? Karena masuk mayoritas, suara terbaik itu jelek, pimpinannya akan ditunjuk yang jelek. Betul ya? Rakyatnya itu mayoritas penjahat, kemudian menunjuk pemimpin yang adil dan memberantas kejahatan, mustahil kan? Berarti sama saja senjata makan tuan, ya. Masuk penjahat, nakat pemimpin, pemberantas kejahatan, ya sudah pensiun jadi penjahat, nggak mungkin, ya. Atau rakyat itu orang yang soleh, yang baik. Orang yang benar-benar baik, rakyatnya itu mayoritas itu. Mereka tidak akan rido kalau yang memimpin mereka itu penjahat. Bisa merusak agama mereka, ya kan? Oleh sebab itulah, kita sebagai rakyat jelata harus memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala hidayah dan taufik agar masyarakat kita itu diberi hidayah jalan yang benar. Kembali kepada ajaran Islam yang baik dan benar, agar Allah Ta'ala memberikan buahnya berupa baik pemimpin yang baik yang soleh. Nah, masalah sistem pemerintahan tidak disebutkan harus begini-begini dalam Al-Quran dan Sunnah. Mau sistem kerajaan atau sistem apa dalam Al-Quran tidak dijelaskan harus mau sistem monarki kerajaan gak masalah. Tanya raja-raja yang baik yang menyebabkan rakyatnya jadi baik, negerinya makmur, badatun, toyibatun, wa'ukun. Nabi Sulaiman raja presiden, raja ya, turun temurun ya. Nah, rakyatnya makmur semua, yang makmur tidak hanya rakyat manusia, rakyat yang jin itu kan makmur semua. Ya, oke itu baik. Ketika harus presiden atau perdana menteri, ya. Nah, yang penting pemimpinnya adil. Nah, tak masalah. Nah, baik. Turun-temurun jadi pemimpinnya, maupun diangkat oleh beberapa tokoh ya, mewakili rakyat, atau langsung dipilih oleh rakyatnya. Nah, semuanya itu yang penting pemimpinnya adil, baik ya, termasuk dalam keutamaan menjadi pemimpin yang adil. Adapun pemimpin yang zalim, yang jahat, apapun bentuknya, pemerintahannya, ya masuk dalam apa ini? Kategori pemimpin yang zalim, yang jahat, dan akan mendapat hukuman yang berat di hari kiamat nanti. Nah, selanjutnya bab yang ke-83, babun nahyi an tauliyatil imarah wal qadha wa ghairihima minal wilayat liman sa'alaha aw harasa 'alaiha fa'arada biha. Bab larangan memberikan jabatan, kedudukan sebagai pemimpin atau sebagai hakim atau jabatan-jabatan yang lain kepada orang yang meminta jabatan, yang kerabus jabatan, atau yang menyalonkan dirinya agar dipilih sebagai pejabat. bilangan, ya, memberikan jabatan kepemimpinan atau hakim kepada orang yang memintanya, kepada orang yang rakus jabatan, kepada orang yang menyalonkan diri sebagai pemimpin. Nah, ini sudah kita bahas beberapa hadis sebelumnya. Di sini Al-Imam An-Nawawi menambah satu hadis lagi. Qala rahimallahu an Abi Musa Al-As'ari radhiyallahu anhu. Dari sahabat yang mulia Abu Musa Al-As'ari radhiyallahu taala an, beliau berkata, "Dakhaltu 'ala Nabi sallallahu alaihi wasallam ana wa rajulani min bani ammi." Kata Abu Musa, aku pernah masuk menemui Nabi sallallahu alaihi wasallam, saya dan dua orang laki-laki dari bani pamanku, ya. Nah, itu sepupu-sepupuku. Nah, bakal aduman salah satu dari sepupuku tadi berkata, ya Rasulullah, amirna ala ba'di ma walla Allahu azza wajalla, angkatlah saya untuk menduduki jabatan sebagian amanah yang Allah berikan kepada anda. Wa qala al-akhar mithla dhalik, yang satu lagi juga berkata seperti itu, wahai Rasulullah, angkatlah saya sebagai pejabat untuk melaksanakan amanah yang Allah berikan kepada anda. Faqala, maka Rasulullah menjawab, inna wallahi la nuwalli hadzal amala ahadan sa'alahu aw ahadan harasa alaihi. Sungguh demi Allah, kami tidak akan memberikan tugas jabatan ini kepada siapapun yang memintanya atau kepada siapapun yang rakus jabatan. Muttafaqun alaih. Hadis ini disepakati oleh Al-Imam Al-Bukhari wa Muslim. Nah, soal jelas, ya. Nah, kenapa orang yang minta jabatan tidak dikasih? Kenapa orang yang rakus jabatan tidak dikasih? Mengapa orang yang menyalurkan diri sebagai pemimpin itu tidak dikasih? Jawabannya, itu adalah tanda bahwa dia memintanya itu untuk kepentingan dirinya lebih dominan daripada untuk menjalankan amanah kepentingan bersama. Ya, nah, karena dalik yus'ar bi annahu yuridu ghaliban linafsi nafsi lalil maslahatil amah wa fi dalika dharun ummah. Karena apa kok dilarang? Karena orang yang minta atau rakus atau yang mencalonkan diri sebagai pemimpin itu sudah bisa kita tebak, biasanya orang-orang semacam itu lebih memfokuskan untuk memberi manfaat dirinya sendiri, atau memperkaya diri sendiri, atau untuk supaya bisa ngangkat teman-temannya, partainya atau yang lain, ya, supaya bisa menguasai ini dan itu, ya. Bukan untuk tugas kemaslahatan umum. Nah, kalau ini dilakukan, maka berbahaya bagi rakyat, ya. Nah, aku itu jelas, ya. Demikian. Terus bagaimana? Ya, presiden muncul menteri-menteri dengan mendatangkan tadi itu dewan pertimbangan presiden yang baik-baik, ya kan? Kira-kira kalau menteri agama itu cocoknya siapa? Menteri dalam negeri cocoknya siapa? Menteri ekonomi cocoknya siapa? Ya, nah, mereka itu dipanggil, ditunjuk. Tapi kalau telepon Pak Presiden, masih ingat nggak sama saya? Ya, dulu kita ini teman sejak kecil, ya, bagi-bagi dong, ya, kuasanya. Saya siap kalau ditunjuk jadi Menteri Keuangan. Ya, ya kan saya dulu pernah jadi penjahat di sekolah, ya. Nah. Baik, wah, ini minta hal yang jangan-jangan dia punya kepentingan yang lain, ya. Dengan menjabat sebagai Menteri Keuangan, dia akan bisa memanipulasi keuangan negara, ya, untuk kepentingan pribadinya. Ya, nah, oh ya, masih kenal sama sampean, ya. Nah, tapi saya butuh orang yang benar-benar ahli dan yang antri banyak, ya. Nah, yang levelnya di atas sampean banyak, jadi nunggu antrian, ya. Nah, mohon maaf, ya. Saya tidak bisa rem di pengaruhnya. Mohon dengan sangat, ya, doakan saya bisa menjabat dan melaksanakan tugas dengan baik, ya. Untuk tetap temanku, tapi bukan pejabat yang aku inginkan. Nah, mohon maaf. Tapi kalau, oh iya, ya. Siapa lagi ya, ya teman-teman dulu, ayo semuanya ini tujuh, ya, teman-teman. Satu partainya, satu organisasinya, semuanya ditunjuk ahli atau gak ahli, baik atau gak baik, wah ini berbahaya, ya. Nah, berarti ada tendensi tertentu, bukan untuk kemaslahatan rakyat secara umum, tapi kemaslahatan individu atau kelompok tertentu, ini sangat berbahaya, ya. Nah, waktu wallahu ta'ala a'lam bissawab. Dengan demikian selesai pembahasan kita tentang masalah-masalah pemerintahan dan hal-hal yang terkait dengan. Adapun pembahasan berikutnya sudah masuk dalam kitab adab. Kitab masalah ini sopan santun, tata krama, adab, ya. Baik, dan kita sudah masuk hadis yang ke 680, masya Allah banyak, ya. Nah, sampai 680 hadis. Nah, kita nanti kita mulai belajar adab. Nah, ya, karena adab ini juga tidak kalah penting, ya. Sebelum orang itu berilmu atau beramal yang lain, adabnya harus baik supaya ilmu dan amalnya semakin bagus, ya. Nah, dihiasi dengan adab-adab yang baik. Wallahu ta'ala alhamdulillah, semoga bermanfaat. Subhanallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu.